semua akan terjadi. Kau akan mencintaiku dan tak akan pernah melepasku. selesai segala lembaran indah cinta dahulu telah sinar semua yang terjadi biarlah sudah meski hati ini menunggu untuk secerca harapan yang tak pernah bisa ku raih tanpa mu. Aku takut kehilanganmu, aku takut kau takkan kembali. Tak sempurna hidupku tanpamu. Sekarang kau telah menjadi miliknya, tetapi ku tetap menunggumu di sini untuk dan anggap ku tak ada. tapi takkan merubah perasaanku kepadamu. Ku yakin pasti suatu saat semua akan terjadi. Kau akan mencintaiku dan tak akan pernah melepasku. Aku mau mendampingi dirimu.

untukmu. Thank you.

suara nurani yang lama tersembunyi.